ya, Miss. Ternyata ada satu pria juga yang jauh lebih gemuk. Jauh lebih gemuk maupun Devano. Siapakah dia? Dibuka saja. Ada lagi, ada apa? Ada lagi, ada satu lagi. Oh, saingannya banyak, Dek. Gue juga. Putri, apa kabar? Sehat? Menjadi kenyataan pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan sekali berada.